Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah sesaat lagi kita akan mengikuti sebuah kajian yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Indosiar bersama Ustaz Muhammad Umar Asewet Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Hidayatul Hayaro. Dan beliau sudah berada di studio, maka kita persilahkan kepada beliau. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلاثه. Dengan ini dengan apa yang kita bahas kemarin, apa yang kita baca kemarin yang tersebut dalam kitab Injilnya mereka, disebut kata Syekhul Islam tiga gunung, al-jibal al-thalatha. Al-Hira alladhi laysa hawla Makkah a'la minhu وفيه ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي عليه وحوله جبال كثيرة وذلك المكان يسمى فاران. Sedangkan Hira yang di sekitar Mekah atau a'la minhu, di daerah atas Mekah, yang di sana turunnya wahyu pertama ketika Rasulullah SAW yatahannath di gua Hira, mendapatkan wahyu yang pertama, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, wa hawlahu jibalun kathira, dan sekitar Hira banyak pegunungan, wa dhalikal makan yusamma faran, maka tempat tersebut dinamakan Faran ila hadal yaum, bahkan penamaan tersebut sampai hari ini. Harusnya orang-orang Nasrani yang membaca kitab mereka sendiri Injil, bahwasanya akan tersebar ke seluruh dunia dari pegunungan Faran, harusnya mereka mengerti bahwa yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, khatamul anbiya, penutup para nabi, yang pertama dapat wahyu adalah di gua Hira. Dan gua Hira itu ada di pegunungan Faran. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi alhamdulillah penamaan Faran belum berubah. Ila al-yaum, sampai hari ini pegunungan tersebut disebut dengan Faran. والبريه التي بين مكه وطور سيناء. Yang kedua disebut adalah Gunung Bariyah yang ada di antara Mekah dengan Tur Sina. Tusamma Bariyatu Faran, yang dijuluki dengan Bariyatu Faran. Wala yumkin ahadun an yad'i annahu ba'dal Masih nazala kitabun fi syai'in min tilkal ard wala bu'itsa nabiyyun. Maka kata Syekhul Islam Masih, tidak mungkin ada seorang pun yang mengaku-ngaku ada nabi setelah Al-Masih, diturunkan kitab setelah kitab yang diturunkan kepada Al-Masih di pegunungan tersebut, di dataran tersebut, atau di bumi tersebut, wala bu'itsa nabiyyun, dan tidak diutus seorang nabi pun di sana kecuali Nabi Muhammad SAW. Apakah ada di pegunungan Faran, di Bariyah, seorang nabi dan kitab diturunkan di sana selain Nabi Muhammad SAW? Sebutkan kalau ada. Tidak ada, barakallahu fikum. Fa'ulima annahu laysa al-murad bi-isti'lanihi min jibali Faran illa irsal Muhammad SAW. Maka diketahuilah bahwa yang dimaukan dengan penyebaran atau pengumuman agama ini dari Gunung Faran ke seluruh dunia, maknanya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, yang mengajarkan ajaran yang sama dengan Nabi Musa, yaitu beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Tauhid. Sembahlah Allah dan jangan menyembah yang lain. Itu misi yang sama antara Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi mussalatu wassalam. Wa huwa subhanahu dzakara hadza fit Taurah ala tartibiz zaman. Dan dia Allah subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitab Taurat tiga gunung tadi ala tartibiz zaman, sesuai dengan urut-urutan zamannya. Yang pertama dzakara inzalut Taurat, pertama berbicara tentang diturunkannya Taurat, kemudian disebutkan diturunkannya Injil, baru yang ketiga disebutkan diturunkannya Al-Qur'an, dan disebutlah tempat-tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tersebut di dalam Taurat dan dalam Injil. Mengingatkan kembali apa yang sudah dibahas kemarin, yaitu kalimat dalam kitab-kitab mereka, tajallallahu min turi Sina wa asyraqa min Sa'ir wasta'lana min jibali Faran, yang kalau diterjemahkan sebagai berikut, akan muncul atau akan jaya Allah di Turi Sina, ini Tur Sina, dan kemudian terbit menonjol di negeri atau di Gunung Sa'ir, dan diumumkan ke seluruh penjuru dunia dari Gunung Faran atau dari pegunungan Faran. Sangat jelas sekali walhamdulillah bahwa Tur Sina diturunkannya Taurat, Sa'ir diturunkannya Injil, dan Jibal Faran diturunkannya Al-Quran. Apakah ada kitab lain selain itu di Jibal Faran? Apakah ada Rasul selain Nabi Muhammad SAW di Jibal Faran, di pegunungan Faran? Tidak ada. Sebagaimana di Bukit Tur Sina, Nabi Musa mendapatkan wahyu pertamanya. Demikian pula di Sa'ir, Nabi Isa mendapatkan wahyu pertamanya. Dan di pegunungan Faran, tepatnya di Gua Hira, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya. Qala ulama'ul Islam, maka kita kembali kepada ada yang sedang dibahas, bahwasanya tiga tempat tersebut adalah tempat diturunkannya Taurat, kemudian Injil, kemudian Quran. Wa hadhil kutub nurullahi wa hudah, kitab-kitab tersebut adalah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala fil awal, berkata di yang pertama, ja'a wa dhahara, telah datang, telah tampak, Yang kedua, asyroqa, terbit. Yang ketiga, ista'lana. Ista'lana, diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Fakana maji'ut Taurat misla tulu'il fajr. Maka, diturunkannya kitab Taurat, itu seperti mulai munculnya matahari. Seperti terbitnya fajar. Ja'a wa dhahara, datang dan tampak. Ini di beberapa kitab-kitab mereka, karena mereka tidak menjaga kitab mereka sendiri, sehingga diterjemahkan dengan berbagai macam terjemahan yang aslinya malah tidak diingatkan. Sehingga ada yang menyebutkan datang, ada yang menyebutkan tampak, ada yang menyebutkan muncul. Ala kulli hal, seperti matahari yang mulai terbit. Sedangkan asyraqa, bercahaya, terang benderang, menerangi sekian penjuru, ya kan? Asyraqa, seperti matahari yang sudah mulai meninggi. Wasthalith, sedangkan di yang ketiga, ista'lana. Dari kata alan, terang-terangan atau diumumkan. Fakana maji'ut Taurat misla tulu'il fajri, wa nuzulul Injil misla isyraqi syams, wa nuzulul Qur'an bimanzilati duhuru syams fis sama'. Maka dipermisalkan datangnya Taurat itu seperti matahari terbit, dan turunnya Injil seperti mulai naiknya matahari sepenggalah. Sedangkan nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an, seperti matahari yang sudah di atas kepala, terang benderang menyinari seluruh penjuru. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan, wasta'lana min jibali Faran. Ista'lana min jibali Faran. Fa inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahara bihi nurullah wa hudahu fi masyriqil ard. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak kepadanya cahaya Allah, bimbingan Allah di timur bumi dan di baratnya, a'zham mimma dhahara bil kitabain. Karena cahaya Allah semakin tampak, semakin jelas di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersebar ke seluruh penjuru, ke timur dan baratnya. A'zama mimma zahara bil kitabain, lebih besar daripada kemunculannya ketika di zaman dua kitab Taurat dan Injil, al-mutaqaddimaini, yang sudah lebih dulu. Wajar, karena baru terbit, cahayanya cuma segitu. Wajar, karena mulai naik, maka cahayanya seperti itu. Dan juga wajar ketika matahari sudah bersinar terang di atas kepala, maka teranglah seluruh dunia. Kama yadhara nuru syamsi fi masyariqal ardi wa magharibiha, sebagaimana cahaya matahari di timur bumi dan di baratnya. Idza sta'lanat, kalau sudah jelas terang benderang, watawassatat, sudah berada di tengah langit atau di atas kepala, tawassatatis sama. Walihada sammahullah, oleh karena itu Allah menamakannya sirajan munira. Sirajan munira adalah cahaya yang menerangi. Wasamma syams, dan Allah menamakan matahari dengan sirajan wahaja. Nabi dijuluki sirajan munira. Matahari dijuluki sirajan wahaja. Wal khalqu yahtajuna ila siraj al munir. Dan makhluk-makhluk ini memerlukan, sangat berhajat kepada cahaya yang menerangi. Lebih daripada hajat mereka kepada cahaya yang menyinari. Sirajan wahaja atau sirajul wahaja adalah matahari. Sedangkan sirajan munira adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih diperlukan? Mana yang lebih dihajatkan oleh makhluk-makhluk? Tentunya ajaran Rasul lebih dihajatkan daripada matahari. Fa inna hadza yahtajuna ilaihi fi waqtin duna waqtin. Mengapa? Karena kalau matahari diperlukan pada waktu tertentu dan tidak diperlukan pada waktu yang lain. Itu matahari. Diperlukan pada siang hari untuk menjemur padi, untuk menjemur pakaian, untuk menjemur kerupuk mereka, untuk apalagi sekian banyak fawaid dari matahari. Tetapi malam, kita tidak memerlukan matahari. Kita ingin tidur dalam keadaan gelap. Kita ingin istirahat dalam keadaan sejuk, tidak panas. Berarti matahari, yahtajuna ilaihi fi waqtin duna waqtin. Pada satu waktu, tidak pada waktu yang lain. Amma sirajul munir, adapun cahaya yang menerangi, yaitu cahaya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fayahtajuna ilaihi kulla waqtin. Maka diperlukan oleh seluruh makhluk ini di setiap waktu, di siang hari dan di malam hari. Wa fi kulli makan, dan di seluruh negeri, di seluruh tempat. Lailan wa nahara, sirran wa alaniyah. Apakah malam hari ataupun siang hari, apakah tersembunyi ataupun terang-terangan, mereka semua memerlukan bimbingan agama. Berarti hajatun nas wa hajatul khalqi ila sirajin munirin akbar wa a'zam min ihtiyajihim ila sirajin wahhaj atau sirajin wahhaj, lebih dibutuhkan daripada matahari. Wa qad dzakara Allah taala hadhihi al-amakin ats-tsalatsah, dan Allah sudah menyebutkan tiga tempat tadi. Masya Allah, cocok sekali. Tiga tempat yang disebutkan dalam kitab Taurat, tiga tempat yang disebutkan dalam kitab Injil, yaitu pertama Tur Sina, yang kedua Sa'ir, dan yang ketiga Jibal Faran. Yang pertama tempat turunnya Taurat, yang kedua tempat turunnya Injil, yang ketiga tempat turunnya Al-Quran. Ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Wattini Wazzaitun. Wattini Wazzaitun. Waturi Sinin. Wahadal Baladil Amin. Perhatikan. Wattini Wazzaitun. Demi buah tin dan zaitun. Waturi Sinin. Dan Bukit Tursina. Wahadal Baladil Amin. Dan negeri yang aman ini. Fattin wazzaitun huwa fil ardil muqaddasah allati bu'itha minha al-Masih. Adapun buah tin dan buah zaitun banyak didapat di bumi yang suci yang diutus di sana al-Masih. Wa unzila alaihi fiha al-Injil, yang diturunkan di sana kitab Injil, yaitu di Syam. Al-Ardul Muqaddasah allati bu'itha minha al-Masih wa unzila alaihi fiha al-Injil wat-tin waz-zaitun, sebagai tanda sebuah negeri yang banyak buah tin dan buah zaitun, yang di sana diturunkan kitab Injil. Baik, yang kedua, wa turisinin, Bukit Tursina. Wa huwa al-jabal alladhi kallama Allahu alaihi Musa taklima. Itu adalah gunung yang Musa diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Wa nadahu, dan Allah panggil Musa ke sana, ke Bukit Tursina. Wadi al-Aiman min al-Buq'atil Mubarakah min asy-syajaratil latifi, di lembah yang sebelah kanan dari tempat yang suci yang diberkahi, dari pohon atau dari arah pohon yang ada di sana, Allah memanggil, ya Musa, wahai Musa. Itu yang kedua. Berarti yang pertama isyarat kepada Injil, yang kedua isyarat kepada kitab Taurat yang turun pada Nabi Musa alaihi salam. Ayat yang ketiganya, wa hadzal baladil amin wa aqsama bil baladil amin, bersumpah dengan negeri yang aman. Negeri apa? Tidak ada negeri yang paling aman lebih dari Mekah. Enggak ada negeri yang seaman negeri Mekah. Mengapa? Karena seluruh manusia dalam berbagai macam suku-sukunya menghormati kesucian Mekah, sehingga mereka tidak berani melakukan kejelekan di Mekah. Pencuri saja gak berani mencuri di sana. Perampok gak berani merampok di sana. Pembunuh gak berani membunuh di sana. Dulu di zaman tersebut, huwa Makkah allati askana Ibrahim wa Ismail wa ummuhu fi, yaitu yang ditempatkan di sana oleh Ibrahim dan Ismail, ibunya di sana. Saya ulangi, Makkah negeri yang aman yang Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di daerah tersebut dalam keadaan waktu itu masih kosong. Wa huwa Faran, dan itulah yang namanya pegunungan Faran, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Walamma kana fit Taurati khabaran an dhalika akhbara bihi ala tartib, dan karena dalam Taurat ada berita tentang itu dan dikhabarkan dengan tertib, dengan tersusun, awal muawwal, baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya, maka disebutkan tartibiz zamani. Tertib zamannya adalah yang lebih dulu adalah Taurat, baru kemudian Injil, baru kemudian Al-Quran. Maka disebut pertama kali dengan Turi Sina, yang kedua disebut Sa'ir, baru yang ketiga Jibal Faran. Faqaddamal asbaq, maka didahulukan yang lebih dulu. Tsumma alladhi yalihi, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Wa ammal Qur'anu fa innahu aqsama biha ta'dhiman li sya'niha. Adapun Qur'an, maka dia Allah bersumpah dengannya sebagai penghormatan terhadap kedudukannya. Wa idharan li qudratihi wa ayatihi, karena Allah ingin menampakkan kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaannya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Fa'aqsama biha, maka Allah bersumpah dengannya. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadhal baladil amin. Yang maknanya aku bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Dan aku bersumpah dengan tursin. Ini tursin, Bukit Tursina. Dan aku bersumpah dengan negeri yang aman ini. Mengagungkan dan menghormati ketiga-tiganya, terutama Al-Quran yang diturunkan di negeri yang aman, yaitu Mekah. Fa'aqsama biha ala wajhi tadrij, maka Allah bersumpah dengan tadrij. Tadrij itu bertahap, darajatan ba'da darajah, setingkat demi setingkat. Fabada'a bil 'ali thumma intaqala ila a'la minhu thumma a'la minhuma. Dimulai dengan yang tinggi, yaitu Bukit Tursina atau tempatnya tin dan zaitun, kemudian berpindah kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu Turi Sinin, Bukit Tursina. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yaitu hadal baladil amin. Fa inna ashrafal kutubi al-Quran, karena semulia-mulia kitab adalah Al-Quran. Thumma Taurah, kemudian Taurat, kemudian Injil. Wa kadzalikal anbiya'us salasa, demikian pula para nabi yang tiga. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Musa, baru ketiga Nabi Isa alaihi mussalatu wassalam. Berarti terjawablah pertanyaan kita, kenapa di dalam Taurat disebutkan Tursina dulu, baru kemudian Sa'ir, baru kemudian Jibal Faran, yang maknanya disebutkan Taurat dulu, turunnya Taurat, kemudian turunnya Injil, kemudian turunnya Quran. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran malah yang disebutkan Injil dulu? Yaitu kalimat tini wa zaitun, negeri yang banyak buah tin dan banyak buah zaitun, itu negeri mereka yang dimana turunnya Injil di sana. Baru kemudian Bukit Tursinah, baru kemudian Jibal Faran atau Hadal Baladil Amin. Jawabannya, kalau dalam Taurat itu disusunnya berdasarkan zaman, maka zaman yang lebih dulu adalah Taurat dulu. Baru kemudian Injil, baru kemudian Quran. Maka yang disebut adalah tempat turunnya Taurat dulu, Bukit Tursinah, kemudian baru Sa'ir, tempat turunnya Injil, baru kemudian Faran. Jibal Faran, tempat turunnya Quran. Karena disusun berdasarkan waktunya, zamannya. Ini dulu, baru ini, baru ini. Tetapi dalam Al-Quran, berbicara dari sisi lain. Keutamaannya. Yang paling utama Al-Quran, baru kedua Taurat, yang ketiga Injil. Maka yang disebut Injil dulu. Wattini wazaitun. Itu tempat turunnya Injil. Yang sangat mulia. Berpindah kepada yang lebih mulia lagi, yaitu Taurat. Waturi sinin. Kemudian berpindah kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu hadal baladil amin. Dan negeri yang aman ini. Berarti perbedaan susunan tadi karena faktor penyusunannya yang berbeda. Yang pertama karena tertib zamani, yang kedua karena tertib keutamaannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa kadzalika al-anbiya ats-tsalats. Demikian pula para nabi yang tiga, yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, baru kedua Nabi Musa, baru ketiga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada, pembahasan kitab Hidayatul Hayara bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Sewet Hafidhullah Ta'ala. Semoga dari apa yang telah beliau sampaikan memberikan kepada kita tambahan ilmu dan juga wawasan ilmu yang baru, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua dimanapun berada. Dan insya Allah kita akan ikuti sajian acara berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.